amat sepi sekali, berteman terasa sendirian. Adanya seperti tiada, tiadanya seperti ada. Sesekali di dalam mimpi, engkau seperti dahulu lagi. Kemudian ku tangisi, hakikatnya tak sama lagi. Apapun takdirku terima, namun hibah sangatlah hibah. Takdirku terima, namun hibah sangatlah hibah. Oh sepi sunyi sekali hati.